فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam lanjutan kajian Mira membahas kurikulum Nabawi persiapan menuju Ramadan di tahun 1443 Hijriah khususnya. Semoga apa yang telah sedang dan akan kita pelajari diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah semoga seluruh hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan agar mampu beriman bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat diberikan kekuatan agar mampu bertobat dan memperbaiki sisa kehidupan sehingga dapat menjalaninya dengan menunaikan berbagai aktivitas yang mulia. Baik, kita akan coba lanjutkan pembahasan kita, masih mengacu pada pembahasan di Sahih Muslim, petunjuk persiapan tentang Ramadan, bagaimana menjalaninya, apa saja keistimewaannya, dan detail penjelasan dari rangkaian ayat-ayat Al-Quran terkait dengan ayat puasa dari Surah Al-Baqarah khususnya ayat 183 sampai dengan 187 telah kita uraikan gambaran umumnya, dan detailnya tentu kita akan melihat bagaimana Nabi SAW memberikan penjelasan kepada kita yang dapat dilacak semua itu lewat referensi kitab-kitab hadis. Kita kemarin telah mengambil satu bagian di Sahih Muslim tentang keutamaan Ramadan, dan tentunya ada beberapa juga korelasi dengan kitab-kitab lainnya, dan saya coba akan batasi dalam turunan kitab-kitab yang sahih jami'ul sifatnya yaitu Muslim dan Al-Bukhari sebelumnya, sehingga nanti ada korelasi di antara kedua kitab yang dimaksudkan. Baiklah, di pertemuan yang lalu kita telah menguraikan pembuka di Sahih Muslim di Kitabus Siyam subtopik atau topik yang ke-13, subtopik yang pertama tentang bab fadli syahri Ramadan, ya subtopik tentang keutamaan bulan Ramadan, diuraikan di pertemuan lalu seperti kita dapati dalam hadis yang terhubung kepada sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu, dan mendapat keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan atau idza kana Ramadan, atau di riwayat yang ketiga, idza dakhala Ramadan, bila telah tiba Ramadan, kita berada di Ramadan, telah masuk ke bulan Ramadan, maka apa yang terjadi? Nabi meneruskan sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabul jannah, futihat abwabul jannah, wa ghuldiqat abwabu an-nar, futihat abwabul jannah. Ini yang kemarin telah kita uraikan, saya tuliskan dulu untuk mengingatkan, futihat abwabul jannah. Kemudian di sini ada versinya rahmah dan telah kita terangkan di pertemuan yang lalu, futihat abwabul jannah atau abwabul rahmah, ini bagian pertama. Yang keduanya, ghuldiqat abwabun nar, versi keduanya abwabu jahannam. Kemudian yang ketiga adalah wasufidatis syayatin, atau juga sulsilatis syayatin. Ini ya. Baik. Ini sini. Baik. Tiga bagian ini ya. Idza jaa Ramadan, versi riwayat pertama. Kemudian yang kedua, idza kana. Yang ketiga, idza dakhala Ramadan. Tiga bagian ini telah tuntas kami uraikan, teman-teman sekalian. Baik yang menggunakan kata jaa, kana, ataupun dakhala, baik dari segi kebahasaan pun sampai juga dengan mana-mana metafornya atau majas atau dalam tinjauan balaghahnya. Jika telah datang Ramadan dan kita berada di dalamnya, telah masuk dalam spektrum Ramadan, nah ini gabungan dari ketiganya, maka ada kemuliaan yang melekat pada bulan itu yang telah Allah tetapkan dan dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, futihat abwabu al-jannah atau futihat abwabu ar-rahmah, dibukakanlah pada saat itu pintu-pintu surga, pintu-pintu rahmat. Dan rahmat ini diuraikan di pertemuan yang lalu telah dibatasi dalam konteks yang terkait dengan hadis ini, yaitu surga. Nah, kita telah juga mendapati rumus untuk mendapati surga, maka di hadis ini kita dapatkan ya surga seperti ini, kemudian berbanding lurus juga dengan rahmat. Saya simpan surga yang di tengah, kemarin kan di ujung ya, supaya berada di pertengahan untuk memudahkan. Kemudian untuk mendapati rahmat ini, supaya bisa meraih surga, di sini ada amal saleh. Amal saleh. Ya. Saya tempatkan surganya di tengah untuk memudahkan. Jadi untuk mendapati surga ini, kita harus bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan raihan rahmat ini untuk menuju surga diraih melalui apa? Amal saleh. Ya, ini yang menjadikan kemarin kita uraikan bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali terbentang ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang surga berbanding lurus atau bersanding ya, bersanding dengan amal-amal soleh. Ini yang menjadi wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perputarannya selalu seperti ini. Ya. Baik, teman-teman sekalian, di pembahasan yang lalu kita bahkan telah menurunkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelumnya isyarat dalam Al-Quran terkait dengan penjelasan pintu-pintu surga, bahwa pada saat tiba Ramadan dibukakan pintu-pintu surga. Karena abwab ini jama' dari kata bab, dan jama' menunjuk makna banyak, maka kemarin kita pertanyakan berapa banyak pintu surga yang dimaksudkan ini, dan terjawab dalam hadis Nabi SAW yang kemarin sempat kita singgung pula. Dan berita baiknya, alhamdulillah, saya telah penuhi janji untuk bisa men-scan referensi-referensi dari kitab yang kita sajikan, kitab hadis yang kita bahas, sehingga teman-teman juga yang terhubung di Mira khususnya bisa langsung mendownload. Dari situ kita bisa merujuk dengan referensi yang sama. Ini untuk pembuktiannya, saya sudah mintakan apa yang di-scan, tolong dari kitab itu bisa di-print juga supaya kita bisa dapat ini ya. Yang di Al-Bukhari ini, ya referensi yang pertama yang kita tunjukkan. Kemudian saya minta di-scan, khususnya yang nomor hadis 3257. Nah ini ya. Nah ini yang subtopik yang ke-9 ya. Bab sifati abwabil jannah. Ya kan? Subtopik yang menerangkan tentang sifat pintu-pintu surga. Baik ya, subtopik yang menerangkan tentang sifat pintu-pintu surga. Di halaman 478 ya, di kitabnya ini halaman yang paling atas. Coba kalau yang sudah mendownload, dilihat ya. Halaman yang paling atas, kemudian yang nomor 9 nih subtopiknya. Bab sifati abwabil jannah. Bab tentang sifat pintu-pintu surga. Kemarin kan saya sampaikan ya, hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi gitu kan. Masih ingat? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan kan, fil jannati thamaniyatu abwab, di surga itu ada 8 pintu surga, 8 pintu. Ya, nomor hadis 3257. Ya. Ini ya, hadis riwayatnya Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kita keluarkan referensinya ya, di Qur'annya apa, di hadisnya apa, Qur'annya apa, hadisnya apa, supaya lebih spesifik gitu ya. Tidak ada istilahnya pendapat-pendapat pribadi di sini. Kita mengacu kepada apa keterangan Al-Qur'annya, hadisnya apa, lalu tinjauan dari para ulama yang sampai kepada kita bagaimana. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Ya, nomor 3257. Kemarin saya kira saya menyampaikan 3254 ya. Dikoreksi ya, 3257. Baik, kalau kitabnya ingin sesuai, ini 478 di halaman 478, subtopik yang ke-9. Tentang bab sifat abwabil jannah, langsung kalimatnya juga disampaikan kepada kita tentang sifat pintu-pintu surga. Fil jannati thamaniyatu abwab, di surga itu ada 8 pintu, kan? Ada 8 pintu surga. Fiha babun yusamma ar-rayyan. Ya, di antara sekian pintu itu ada satu pintu namanya ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan masuk lewat pintu itu kecuali orang-orang yang terbiasa berpuasa, ahli puasa di sini. Ini yang kita ambil keterangannya adalah yang 8 pintunya ini, ya. Satu di antara 8 ini adalah ar-rayyan. Ya kan? Baik. Yang lainnya bagaimana? Ya, yang lainnya bagaimana keterangannya selain Ar-Rayyan itu ada apa? Nah, maka kemarin kita berhenti di kisahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq kan? Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan beberapa sahabat dan seperti biasa Nabi memberikan motivasi bagaimana meningkatkan amal soleh ya saat berada di dunia mumpung masih ada kesempatannya dan amal soleh itu hanya akan terjadi bila disupport dengan iman. Ini penting saya ingatkan. Maka ini kuncinya. Ya, ini kuncinya. Baik. Jadi dari iman ini semua amal ini ke sini larinya. Semua amal akan dituntun untuk menjadi soleh. Jadi kalau tanpa iman, dia amal saja namanya netral. Ya, tanpa iman netral. Jadi amal saja, rutinitas saja kegiatan sehari-hari. Bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Mungkin terjadi yang baik-baik, tapi dalam pandangan syariat itu tetap disebut dengan amal biasa, gitu kan? Amal adi, biasa saja gitu. Ya, mungkin ada juga yang baik, yang membantu ini, membantu itu, tapi kalau tidak ada iman, ya kebaikan yang dimaksudkan pun itu dalam konteks rutinitas dunia saja. Bukan dalam konteks akhirat. Ya, kalau kita ingin berbicara tentang akhirat, karena surga ini kan masalahnya, nih teman-teman sekalian, surga ini kan bagian dari akhirat ke sini. Tempat berlabuh di akhirat, bukan di dunia. Ya, kalau di dunia silahkan. Anda mau mencari surga nggak akan ditemukan. Anda mau kemana-mana pun tetap dunia. Ya, kalau di dunia, hukumnya menggunakan hukum dunia. Tapi kalau kita ingin bicara akhirat, kita kan berpindah, telah meninggalkan dunia. Karena telah meninggalkan dunia, berpindah ke akhirat, maka bukan hukum dunia yang digunakan, hukum akhirat. Ya, kita bicara, saya sering ilustrasikan begini. Kita bicara antar dunia pun, keluar dari Indonesia, padahal dekat kan, ke Malaysia, ke Filipina, ya, ke Singapura. Tapi kan yang digunakan bukan hukum Indonesia. Yang digunakan hukum Singapura, digunakan hukum Malaysia, digunakan hukum Filipina, digunakan hukum Brunei. Semakin menjauh lagi ya sesuai dengan tempat yang kita pijak di situ berlaku hukumnya. Tak bisa kita sembarangan membawa hukum di tempat yang kita pijak ke tempat lain ya yang berbeda ya aturannya, berbeda ketentuan padahal sama-sama di dunia. Nah, jadi perbedaan tempat menjadikan terkadang kita mesti beradaptasi dengan ketentuan-ketentuan yang baru. Jangankan kita ke luar negeri, di dalam negeri saja di 34 provinsi, kalau kita berkunjung boleh jadi punya adat yang berbeda, punya budaya yang tidak sama, dan punya aturan yang tidak serupa, yang kearifan lokal, yang mungkin tidak sama. Nah ini, apalagi mau meninggalkan dunia ke dimensi yang berbeda sama sekali dengan dunia. Dari ukuran waktunya, keadaannya, dan sebagainya. Ya? Karena itu, jangan diharapkan apa yang kemudian berlaku di dunia bisa sama dengan akhirat. Ini lebih tinggi lagi statusnya. Karena itu, kalau kita ingin berangkat kembali kemudian ke tempat kita berlabuh di akhirat nanti, maka bekalnya pun tidak sama dengan yang disiapkan di dunia. Ini yang diberikan selalu tanda kepada kita ketika seseorang telah meninggal dunia, kan? Telah meninggal dunia. Meninggal dunia kan istilahnya wafat kan, selesai. Silahkan, jangankan sampai ke akhirat, baru ke alam kubur saja, bekal dunia kan sudah nggak berlaku. Ya kan? Silahkan, Anda bisa cek seseorang meninggal dunia, baru ke alam kubur nih, belum ke akhiratnya. Apakah semua kemewahan dunia yang telah diraih itu dibawa ke alam kuburnya? Tidak. Anda ingin coba masukkan barang-barang dunia tertentu pun hancur lebur, ditelan tanah dan habis itu. Ya, Anda kalau mau iseng-iseng misalnya kan masukkan aja coba, nggak usah sama orang yang misalnya yang belum meninggal dunia, kubur aja dulu handphonenya, ya kan? Coba lihat berapa lama dia bisa bertahan, hancur, habis. Ya, kubur aja kendaraannya, habis. Kendaraan jangankan dikubur, didiamkan saja, nggak dipakai, nggak diapa-apakan, rusak juga, hancur. Karena sifat dunia kan fana, rusak, ya kan? Sifat dunia itu fana, jadi kalau nggak diolah, nggak digunakan, nggak diapa-apakan, sudah selesai, hilang, rusak. Nah, jadi kita harus fair dan Al-Quran itu sangat objektif. Kalau ada seseorang beraktivitas untuk dunianya saja, tidak menggunakan iman misalnya, dia berbuat untuk dunia saja. Jadi terlihat baik tapi persoalan dunia. Jadi nggak menyiapkan bekal akhirat, ya hanya untuk dunia. Maka sangat objektif Allah membalas. Allah itu maha adil. Ketika ada seseorang berbuat di dunia untuk bekal dunianya saja, bukan untuk ke akhirat, maka dibalas di dunianya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-25. Al-Furqan ayat 23. Ya. Ini kisah tentang seseorang yang dikonsultasikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia belum beriman nih. Ya. Artinya tidak menyiapkan bekal akhiratnya kan, kunci akhirat itu iman, kuncinya di sini. Ada iman. tapi dia banyak berbuat baik di kehidupannya itu, ya, suka bantu orang dan sebagainya, dikonsultasikan, maka jawabannya indah sekali, turun keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, disebutnya amal saja. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, jadi perbuatan apapun di dunia itu kami lekatkan hukum dunia di dalamnya. Kalaupun perbuatan itu baik, kami balas cepat, enggak ditunggu, enggak dikasih jeda. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami balas bahkan cepat sekali, pakai qadima yaqdamu qadima, ya. Kemudian dengan keagungan Allah untuk menunjukkan keadilan Allah, ya, dalam menerapkan semua hukum, ya, Allah itu adil sekali, adil, tidak ada yang dizalimi sedikit pun, ya. Jadi wa qadimna, tuh, wa qadimna ila ma amilu min amalin, tuh, min amalin, salehnya enggak ada, min amalin, Allah, ya. Wa qadimna, dan kami akan balas cepat dengan segala keagunganku, pakai na di sini nih, ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni, dan dengan segala keagunganku akan dibalas cepat, ya, apapun, ya, segala apapun nih, yang mereka kerjakan, mereka lakukan di dunia itu. Jadi kalau baik untuk dunia, dibalas dengan dunianya. Jadi kalau dia kerja keras, ya, hukum dunia berlaku nanti untuk dia. Kalau dia bekerja, ya, dia mendapatkan tambahan materi. Ingin kaya, ya, bekerja. Ingin pintar, ya, belajar. Ya kan, kalau dia berbuat baik dalam urusan dunia, diapresiasi, tambah relasi lagi, tambah orang kemudian menghargai dia, mengapresiasi dia, membangun jaringan dan sebagainya. Ya kan? Nah, ini aktivitas pekerjaan. Jadi di sini netral, semuanya bisa mendapati peluang itu. Ya, tapi kalau tidak disiapkan menjadi soleh ini, untuk menjadi soleh mesti ada iman, ya kan? Sebagai bekal pulang ke akhirat. Kalau tidak menjadi soleh, maka semua berhenti di dunia, di akhiratnya tidak ada, tidak terbawa. Jadi seperti debu berterbangan, enggak ada apa-apa gitu kan. Makanya bahasa Qur'annya faja'alnahu haba'an manthura. Ya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, ya kan? Faja'alnahu haba'an manthura. Maka di akhirat dia tidak punya nilai sama sekali, ya. Dia jadi debu-debu yang berterbangan. Maksudnya apa? Ya, ini ilustrasinya indah sekali, ya. Ilustrasinya indah sekali. Jadi kalau debunya nempel masih bisa ditimbang. Tapi kalau terbangkan gimana nimbangnya? Artinya enggak ada, enggak berbekas sama sekali gitu saat kembali ke akhirat. Kenapa? Karena tidak disiapkan jadi bekal untuk pulang. Enggak ada nilai, ya kan? Sama Anda bawa uang misalnya kan, rupiah. Mau dipakai misalnya pergi ke, taruhlah misalnya ke satu negara, ke Amerika atau kemana, yang di satu daerah tertentu itu enggak dipakai rupiahnya. Ya, harus di-convert dulu misalnya. Ya, Anda tukarkan dulu, taruhlah bentuknya dolar misalnya, atau ke Malaysia bentuknya ringgit misalnya, ya, atau ke Saudi real dan sebagainya. Nah, sementara ini enggak bisa ditukar misalnya karena kondisi tertentu, enggak bisa ditukar. Maka bagaimana bisa digunakan? Ya, bertumpuk saja. Ya, karena ada ketentuan tertentu di sini tidak menggunakan rupiah misalnya. Terus Anda mau pakai apa? Ditukar enggak bisa, ya kan? Ya kan terlihat saja seperti itu, maka enggak bisa digunakan di tempat yang Anda tuju. Nah, ilustrasinya teman-teman sekalian, sederhananya demikian, walaupun laisa kamitsli syai, enggak ada yang serupa dengan apa yang telah Allah tetapkan itu, kan? Nah, jadi ketika kita kembali pun ke akhirat, misal kita akan menyaksikan ada orang-orang yang tidak menyiapkan bekal untuk pulangnya, tidak ada imannya. Jadi karena tidak ada iman, dia tidak mampu mengkreasikan amal ini menjadi saleh untuk bekal akhirat. Kan yang dibawa pulang ke akhirat itu, hasil dari amal soleh ini, itu punya nilai. Nilai itu yang disebut dengan hasanah. Nah, ini dia. Ya kan? Setiap mengerjakan satu hasanah, dapat poin. Poinnya 10. Ya kan? Itu yang disebut dengan ajrun. Yang kita sebut dengan pahala itu. Lahum ajrun ghairu mamnun. Nah. Jadi ketika dikreasikan sebuah amal dengan iman, diniatkan karena Allah sebagai kepatuhan karena Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah amal ini menjadi saleh. Ya, dengan apa? Dengan iman. Ubasyiril ladzina amanu, iman dulu, wa amilus shalihah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Ketika ini menjadi amal saleh, dapat nilai namanya hasanah. Pindah ayat ke Quran surah ke-6 ayat 160. Gini konsepsinya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan yang bernilai hasanah, artinya apa? Dikreasikan perbuatannya dengan iman itu menjadi saleh sehingga punya nilai hasanah, maka mendapatkan 10 nih nilai kebaikannya. Ya, jadi 10 itu jangan dihitung kita, ini hitungan-hitungan yang terkait dengan aspek akhirat, bukan 1 2 3 4 5. Seperti sering saya sampaikan, ya, ilustrasinya datang ke masjid saja untuk ibadah dengan niat ini karena iman. Untuk ibadah, untuk beramal soleh. Baru nyampe udah 25. Nanti di hadis Muslim sendiri, ya, jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun. Demikian seterusnya. Poin-poin yang disebut dengan ajrun, ini yang disebut dengan pahala. Nah, ini yang ikut nanti ke akhirat, yang ikut ke sini. Yang lainnya tinggal. Makanya kan viral kan? Ya kan? Yang di hadis yang sampai kepada kita viral, ada yang mengiringi ke alam kubur itu, ke alam kubur kan? Tiga mengiringi, yang dua pulang, yang satu tinggal. Ya kan? Ya kan? Yang tinggal apa? Amal soleh kan? Ini yang dibawanya, pahalanya. Yang dikonfirmasi, nanti ditampakkan, hasanah ditampakkan. Seperti buruk pun ditampakkan. Ya, ini hasanah jadi baik, baik disebut dengan khair. Kalau enggak dapat baik, jadi buruk ya. Ya. Jadi syar, lawan dari khair kan syarun. Ya. Jadi yang baik pun akan ditampakkan untuk mengonfirmasi ini hasanahnya. Karena itu kan kita sering bermohon kepada Allah gitu kan. Yang baik di dunia itu menjadi hasanah, dikonfirmasi di akhirat hasanahnya tampak lagi. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 201. Ini full Quran ya. Full Quran. Tuh. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya, sekarang di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara sekian manusia itu banyak yang bermohon kepada Allah supaya di dunia itu diberi kesempatan untuk mengkreasikan semua amal yang menjadi hasanah dan dikonfirmasi di akhirat hasanah itu ada lagi, gitu kan? Sehingga dengan itu berpeluang terkumpul banyak pahala ajrun, gitu kan? Dan memudahkan dia mendapati surga di sini. Meraih rahmat Allah untuk mendapati surga. Karena itu ketika dia banyak mengumpulkan ini dikonfirmasi khairnya muncul. Ya. Baik, sekecil apapun kalau diniatkan sebagai ibadah jadi soleh ditampakkan. Ini yang dimaksudkan di firman Allah Subhanahu wa taala, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah." Khairnya muncul. Famay ya'mal, siapa yang mengerjakan satu perbuatan mithqala dzarratin, sekecil apapun itu, ya. Maka ada yang menerjemahkan dengan atom, ya. Ada yang menerjemahkan dengan satuan terkecil atom lagi, protonnya misalnya. Ya, pokoknya ada yang satuan terkecil itu zarah namanya. Ya, khaira, kalau dia baik, yarah, akan diperlihatkan kepadanya. Bahkan dalam bentuk catatan amalnya, Iqra kitabak, di surah ke-17 Al-Isra itu kan, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ya kan? Maka kamu dihisab sekarang, ditampakkan kalau kelihatan baik ya baik. Ya, kalau tidak baik ini, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ya rahni, lawan dari khair, syar. Maka yang jelek pun dikonfirmasi, kamu enggak dapat apa-apa. Kalaupun baik kelihatannya di dunia, tapi tidak dikreasikan jadi saleh, enggak ada imannya. Nih, enggak ada imannya, ya tidak bisa menjadi khair. Tidak bisa menjadi hasanah, tetap menjadi amal dan habaan manthura di akhirat jadi debu-debu yang berterbangan. Ya kan? Enggak ada di sininya. Jelas ya, teman-teman sekalian? Nah, kreasi amal-amal soleh ini yang kemudian disupportkan oleh Al-Quran pada setiap insan beriman untuk terus dilakukan. Jadi kalau kita beraktivitas, setiap aktivitas kita tidak terkreasikan menjadi amal soleh, maka rugi nanti. Karena kehilangan kesempatan ini untuk mendapatkan nilai kebaikan yang dibawa pulang. Ya, ini yang dimaksudkan di surah Al-Asr itu, surah 103. Wal-Asr, Allah bersumpah demi waktu, kesempatan, momentum yang diberikan kepada kita untuk beraktivitas. Waktu, kesempatan, momentum untuk beraktivitas disebut asr namanya, kan? Innal insana, ya sungguh, aku tegaskan kata Allah, setiap manusia yang beraktivitas itu, ya, manusia yang ditunjuk oleh Allah dengan diksi al-insan itu menunjuk totalitas aktivitasnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Lafi khusr, berpotensi rugi. Ya, berpotensi rugi. Jadi beraktivitas tapi berpotensi rugi, ya. Kenapa dia rugi? Karena tak mampu mengkreasikan aktivitasnya menjadi saleh. Kalau ingin keluar dari kerugian, maka pakai illah. Illal ladzina amanu, ini. Kalau tidak yang ingin rugi, maka dapatkan kunci iman. Ya kan? Wa amilus salihat, dan kreasikan dengan iman itu setiap pekerjaan jadi saleh. Wa tawassaw bil haqq, kemudian share kepada yang lain dengan cara yang benar. Ya kan? Sampaikan kebenaran dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, cara yang elegan. Kemudian wa tawassaw bis sabr, sabar aja menjalani ini sampai meninggal dunia. Profesinya apapun itu, sepanjang dia baik, maka kreasikan menjadi soleh dengan dasar iman. Nah, ini konsepsinya, teman-teman sekalian. Ya, nanti kita akan lihat saat kembali, kita akan melihat. Ya, mungkin ada barangkali sebagian manusia yang berpandangan, apakah mungkin, apakah iya. Ya, nanti lihat. Kan sama-sama meninggal juga. Saya tegaskan di pertemuan yang lalu, kemarin, minimal ya orang-orang yang belajar seperti ini masih punya harapan ketika kembali, ketika pulang. Ya, daripada enggak sama sekali. Ya, sekarang kita balik tanya, kamu kalau meninggal kemana? Anda masih belum jelas. Kalau kami jelas. Ya, ayatnya ada, hadisnya ada. Kalau kami pulang, ya dari kuburan, dijelaskan di kuburannya begini. pertanyaannya begini. Jadi kami itu jelas, alhamdulillah. Di hisab jelas, diterangkan hisab begini, syaratnya begini, kondisinya seperti ini, kitabnya begini. Ya, ketika dapat rahmat masuk surga jelas diterangkannya. Ini surganya begini, kenikmatannya begini, pintunya begini, bahkan lebarnya segini dan sebagainya. Jelas. Yang ke neraka pun dijelaskan, yang ke neraka yang amalannya begini jauhi, begini begini begini. Jadi semuanya jelas. Ketika semuanya jelas, kita jadi yakin. Kan kejelasan itu memberikan kekuatan untuk meyakinkan, gitu kan? Bagaimana kita bisa yakin kalau belum jelas? Kan enggak mungkin kan? Yakin itu setelah ada kejelasan. Datang pengetahuan, jelas, muncul keyakinan. Dan kita digambarkan. Nah, Anda nggak bisa memberikan penjelasan setelah meninggal Anda kemana? Anda ngapain? Apa keterangannya setelah itu? Jadi, kalaupun kita meninggal, sama-sama meninggal. Meninggal itu kan mutlak. Anda yakin meninggal, kita yakin meninggal. Semuanya meninggal. Tapi kami mesti punya harapan. Apa harapannya? Ini yaumul akhir, keterangan jelas semua. Sedangkan orang-orang yang tidak meyakini, nggak ada iman, nggak punya harapan. Makanya meninggal-meninggal saja dalam pandangan mereka. Ya kan? Nah karena itu kalau pengen punya harapan cepat beriman. Kalau pengen punya harapan cepat beriman. Makanya kita ada konsepsi yaumul akhir. Wabil akhirati hum yuqinun. Ya kan? Al-Baqarah ayat keempat itu. Dan dengan keyakinan-keyakinan mereka dipadukan itu terhadap akhirat. Terhadap akhirat itu keadaannya mereka yakin semuanya. Ya, ini gambarannya teman-teman sekalian. Nah semua yang kita kerjakan dari kreasi amal soleh itu apapun bentuknya itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dalam ketentuan yang telah Allah tetapkan. Jadi Allah itu sudah menetapkan amalannya ini loh. Jadi nggak bisa kita kreasikan sendiri. Amal soleh itu sudah diatur juga. Ada yang ritual, sholat, ya kan? Ada yang terkait dengan Al-Quran. Ada yang terkait dengan misalnya harta, zakat. Ya ada haji. Ada yang terkait dengan amalan sosial, silaturahim. Ya? Sudah diatur. Kan dibagi tiga tuh, ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Ini saja konsepsinya, gambarannya, ya kan? Nanti di versi terkait dengan akidahnya apa? Ada syahadatin, ya kan? Ya, makanya ditutup nanti dengan kalimat orang yang mampu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang viral sahih di akhir hidupnya mengucapkan syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, berpotensi masuk surga, dakhala al-jannah. Ya, tapi apakah semudah mengucapkan itu? Tidak, belum tentu. Karena ada komitmen dari syahadat itu untuk mengerjakan ini. Kalau nggak mengerjakan, ya susah juga untuk mengucapkannya. Belum tentu bisa itu. Ya, nah, maka ini teman-teman sekalian. Ada salat, ada Al-Quran, ada zakat, ada haji, ada terus gambaran ke bawahnya. Nah ini, amalan-amalan soleh ini yang di pertemuan kemarin, ya, kita sampaikan dari hadis Nabi SAW, ini yang menjadi gambaran pintu surga yang akan dimasuki. Dari 8 pintu ini. Turunannya ke sini. Jadi ternyata kalau kita gali, pintu-pintu surga, abwab, yang 8 itu, ketika kita turunkan keterangannya dalam hadis-hadis Nabi SAW, itu pintunya digambarkan di dunia ini dalam bentuk amal saleh. Kreasi amal saleh. Ya, ini seperti yang telah dicontohkan. Ya, seperti yang telah dicontohkan. Kemarin kita sampaikan di surah Ar-Rahman itu kan, gambaran dari pintu-pintu ini. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan, dan siapa yang merasa takut akan keagungan Rabbnya sehingga dia mempersiapkan diri sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, disiapkan dua surga. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Kan kemarin sudah kita hitung kan? Ya kan? Dari ayat itu terus sampai dengan ke bagian yang terakhirnya 8 pintu. Wa min dunihima jannatan. Yang amalannya enggak nyampe situ, ada amal yang lainnya lagi gitu kan? Yang enggak sama dengan level amal yang pertama itu, gitu kan? Maka disiapkan lagi surga lagi, dua surga lagi. Dan ketika kita hitung, fabi ayya ala rabbikum atukadziban, menerangkan tentang surga ini 8 juga semuanya. Jadi seperti yang telah kita uraikan di pertemuan yang lalu. Yang baru mengikuti silahkan cek ya di video kemarin. Nah ini rangkaian amal soleh ini seperti kisah viral yang disampaikan nanti dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dan menariknya teman-teman sekalian, Imam Al-Bukhari menempatkan pembahasan ini sama persis terkait dengan puasa. Yang kitabus shaum. Jadi di hadis muslim itu kitabus siam, topik yang ke-13, di Al-Bukhari kitabus shaum topik yang ke-30. Ya, ini yang sudah kita scan juga, sudah sampaikan ke teman-teman. Ini yang tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang nomor hadis 1897. Saya tuliskan dulu ya, mungkin ada yang di YouTube yang menyimak juga yang belum mendapat ini, tersambung ke Bira ya supaya mendapatkan referensi. Di sini hadis riwayat Al-Bukhari. Tahu dari mana Ustaz? Kita turunkan Al-Bukhari nomor hadis 1897. Ini topiknya tentang kitabus shaum. Ya, kita turunkan aja ke sini. Ya, di saya ada kitabnya ini. Ya, ini kitabnya yang ini. Kemudian telah kita scan juga, teman-teman dapat yang ini kan? Ya, baik ya. Dan spesifik sekali. Ya, babur rayyan lisaimin. Babur rayyan lisaimin. Subtopiknya, subtopik yang keempat di sini disampaikan. Bab, subtopik penjelasan ar-rayyanu, ini kan pintu ar-rayyan lisaimin bagi orang-orang yang puasa. Sama persis dengan yang konfirmasi Sahih Muslim tadi. Cuman yang Sahih Muslim itu menyebutkan secara umum. Nah, ini indahnya nih. Ini indahnya referensi dalam Islam itu. Di Sahih Muslim menyebutkan secara umum itu 8 pintu spesifik ar-rayyannya. Di Al-Bukhari dirinci ar-rayyannya plus ke bawahnya pintu-pintu yang lainnya. Yuk kita bacakan ya supaya jelas. Baik, saya bacakan yang di-scan yang di-upload ya dari kami dan sudah Anda download supaya maksud saya nyambung ini dengan yang di kitab. Silakan cek ya. Ini sama dengan kitab untuk memastikan. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ar-rayyan lis-sha'imi. Subtopik yang menjelaskan pintu ar-rayyan itu ada alif lam ar-rayyanu, kan? Pintu ar-rayyan itu lis-sha'imin dikhususkan bagi orang-orang yang terbiasa berpuasa. Qala al-Imam al-Bukhari nomor 1896 dulu untuk menyambungkan ke bawahnya. Yang kita garis bawahi 1897, tapi untuk menyambungkan kita baca dari 1896. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Khalid bin Makhlad haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsani Abu Hazim an Sahal radhiyallahu anhu 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imun yawmal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Kemudian yuqalu ayna as-sha'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Masyaallah. Sungguh di surga itu inna fil jannati baban, ada satu pintu yuqalu lahu ar-rayyan, kan? Dinamai pintu itu ar-rayyan. Ya, nabi itu kan enggak sembarangan nyampaikan, bukan sekedar wahyu yang Allah kemudian sampaikan kepada beliau, tapi pengalaman peristiwa Isra Mi'raj itu seperti saya sampaikan pertemuan lalu memberikan kesan tersendiri. Ya, jadi nabi itu udah nyaksikan saat peristiwa Isra kemudian Mi'raj, setelah itu kan menyaksikan naik ya langit 1-2 terus sampai menerima perintah salat, kan? Itu menyaksikan, diberikan gambaran, bertemu dengan beberapa nabi-nabi, kan? Setelah itu kemudian disaksikan, diberikan gambaran secara langsung sehingga menyampaikan kepada kita setelah pulang itu, wah surga itu sudah deh, enggak ada bandingannya. Mala ainan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Enggak pernah dilihat oleh sebelumnya, oleh orang-orang sebelumnya, enggak terbayangkan. Karena nabi lihat langsung kan enggak sama dengan apa yang digambarkan oleh orang-orang. Kan, jadi kalau ada sekarang yang ilustrasikan, bikin gambar, bikin citra tentang surga, paradise misalnya kan, ya, Aden dan sebagainya, itu nggak akan serupa, nggak sama. Nggak sama dengan yang kita dengar cerita-ceritanya atau yang kita ilustrasikan. Jadi kalaupun ayat Al-Quran misalnya memberikan kepada kita gambaran, ada kenikmatan, sungai-sungai mengalir dalam, terus kita menghayal, kita melamunkan seperti apa, nah nggak sama dengan yang kita lampunkan. Ayatnya benar. Ya, cuman kita ketika mencitrakan itu di benak kita enggak seperti itu, lebih indah dari itu. Ya. Nah, ini yang menarik, kemudian digambarkan kata Nabi dari pengalaman beliau kan di peristiwa Isra Mi'raj kemudian turun digambarkan. Ya, termasuk informasi yang Allah sampaikan. Ada pintu disebut Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu. Kemudian tidak yadkhulu minhu shaimun. Ya, yang hanya masuk ke situ yang biasa puasa. Jadi satu amalan tuh dikonfirmasi, satu pintunya Ar-Rayyan. Amalannya apa? Puasa. Jadi kalau kita mau kasih gambarannya, ini amalan. Amalannya apa? Puasa. Pintu ke surganya apa saat akan masuk? Ar-Rayyan. Kan konfirmasi nih, konfirmasi pintu-pintu itu dari amalan. Ya, makanya Anda kalau masuk rumah, ada berapa pintu tuh? Yang punya kosan, kosannya berapa pintu? Kasih namanya pintu surga tuh. Ya, satu Ar-Rayyan, satu apa. Ya, kalau musola sebut pintu babu sholah gitu kan. Ya, makanya kalau Anda masuk di, apa namanya, masjid-masjid ya. Kan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kan ada pintu-pintunya spesifik kan. Ya, ada pintu yang terkait dengan nama-nama sahabat supaya diteladani, ada pintu-pintu yang terkait dengan sifat-sifat. Ya, sifat-sifat yang kita bisa memohon babu salam, kan? Babu rahmah dan seterusnya. Yuk, teruskan. Yadkhulu minhu shaimun, yang masuk ke situ hanya orang yang biasa puasa yaumul qiyamah, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Enggak akan dimasuki oleh selain dari orang yang biasa puasa itu. Jadi sesuai karakter amal ya. Yang biasa puasa ya masuk lewat pintu ini, yang enggak biasa ya enggak masuk lewat situ. Ya kan? Kemudian yuqalu ayna as-sha'imun, maka nanti penjaga pintunya akan memanggil, mana yang biasa puasa, mana yang biasa puasa. Udah ada tandanya, enggak bisa ngaku-ngaku. Yuk, saya so'imun, enggak bisa. Memang namanya so'imun tapi enggak biasa puasa enggak masuk juga. Kan kalau laki-laki soim kan, soimun. Kalau perempuan pakai tak soimah namanya. Misalnya saya soimun, saya soimah. Ya kalau nggak biasa puasa nggak bisa masuk. Kalau memang soimun, kamu soimah, tapi nggak biasa puasa nggak masuk. Ya. Nah, kemudian la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Ya kan? Maka enggak ada satupun yang masuk situ kecuali orang yang biasa puasa. Kalau sudah semua masuk, ughliqa, ditutup rapat. Jadi ada ghallaqa, ada aghlaqa, ada ghulliqa, ada ughliqa, itu beda. Ya, nanti kita akan lihat tuh kenapa saat Ramadan itu menggunakan tasydid ghulliqa, tapi kalau nanti saat masuk ya kembali ke akhirat itu tasdidnya hilang. Jadi pakai nanti bentuknya yang pakai hamzah. Ya ughliqa, ughliqa itu menutup dengan cepat. Seketika ditutup gitu. Tutup dengan cepat, ya kan? Jadi hanya memberi kesempatan pada yang biasa puasa saja, pada yang biasa puasa gitu ya. Jadi ini bikin penasaran, ada tasyji, motivasi ke kita. Ya kan? Kalau sesuatu kan yang penting ada pimpinan nih masuk ke ruang istimewa, ditutup plak gitu kan, cepat. Kita kan penasaran ada apa di situ. Kan ada rasa pengen kan? Ini maksudnya. Jadi ada rasa pengen kita untuk melihat ya, ada pengen, kita kan penasaran tuh. Waduh, mau ngintip gak bisa, ini gak bisa dan sebagainya. Ini kita bicara ahli surga ya. Kalau ahli neraka kita gak bahas gitu. Ahli neraka kita gak bahas. Jadi begitu kita melihat itu, rasa penasaran muncul. Karena ini metode memahami hadis ini memberikan, harus memberikan kesan kepada kita. Begitu cepat ditutup, kita harus merasa ada apa di situ, keindahannya bagaimana. Dari penasaran itu kita pengen. Maka dari situ, dari pengen bikin kurikulum di dunia, rajin puasa, latihan, ya kan? Selain yang fardu sunnahnya kita coba lakukan itu. Nah, masuk ke nomor 1897-nya, yang tadi dikonfirmasi di hadis Muslim juga ya, nomor hadis 1152. Jadi ada di Al-Bukhari, ada di Muslim. Nomor 1897-nya, qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ibrahim ibn al-Munzir qala haddatsani Ma'an qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Humaid ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, perhatikan nih kalimatnya teman-teman sekalian. Ini tadi yang saya sampaikan. Ini jenis-jenis amal saleh nih. Ada amalan sosial. Sosial itu nanti ada yang terkait dengan kemasyarakatan, ada yang di keluarga. Hati-hati. Kadang-kadang keluarga tuh jadi pintu surga juga tuh. Hati-hati ya. Nanti ada yang ritual ya, seperti yang saya sampaikan, ada harta benda dan sebagainya. Man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannati ya Abdullah, hadza khair. Masyaallah. Ya, siapa yang menyiapkan? Nah, infak ini dipahaminya menyiapkan di sini. Ya, siapa yang menyiapkan? Jadi harus lihat konteks ya. Kalau nanti belajar bahasa harus lihat konteks. Ini kata yang serupa dipahaminya apa di sini? Ya, karena nanti ada beberapa musyarakul lafzi, lafadznya satu tapi maknanya banyak. Ya, kayak ain itu ada banyak sekali di bahasa Arab tuh, ya. Siapa yang menyiapkan zaujaini fi sabilillah, dua orang anak, ya. Dua orang anak untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berjuang tuh macam-macam. Ya, berjuang tuh macam-macam. Bisa misalnya dengan pengetahuan, masukin pesantren supaya betul-betul jadi hamba Allah yang baik, terus menegakkan agama misalnya paham tafsir, paham hadis, ngajar hadis dan sebagainya. Disiapkan. Ya, atau memang dia juga belajar umum, ya, tapi untuk berkhidmat pada kepentingan syariat juga. Ya, misal kita ambil contoh misalnya dia bergerak di bidang apa? Dia di arsitektur misalnya kan. Nah, sudah jadi insinyur nih, dia bisa desain musala, desain masjid yang bagus, jalan memfasilitasi untuk orang ibadah dan sebagainya. Fisabilillah, semua jalan yang mengantarkan pada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Nah, ini Masya Allah pahalanya besar sekali, ya. Maka nudiya min abwabil jannah. Satu saat akan dipanggil satu di antara pintu-pintu surga. Ya, apa gambarannya? Ya Abdullah, hadza khair, dipanggil. Ya Abdullah, ini perbuatan baik, maka dipanggil. Jadi ada satu pintu, Masya Allah luar biasa nih teman-teman. Ini motivasi bagi ayah bunda nih. Ya, bagi keluarga nih ya, bagi orang tua. Ini orang tua dipanggil tuh. Orang tua dipanggil. Ini salah satunya yang juga terkait dengan di Quran surah ke-13. Ar-Ra'd. Boleh tulis suratnya ya, surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Ya. Bahkan di antara amalan yang orang tua menyiapkan untuk anak itu, nanti hasilnya yang luar biasa, apa yang didapatkan oleh anak itu, orang tuanya ikut. Dan saat masuk surga itu digandeng tuh orang tuanya, digandeng. Ya, saya ambil contoh spesifik lah. Misalnya orang tua menyiapkan anaknya untuk jadi ahli Quran. Disiapin, walaupun orang tuanya bukan ahli Quran dalam pengertian misalnya yang penghafal. Orang tuanya baru rajin baca kan ahli Quran juga. Ya. Anaknya disiapin supaya hafal. Jadi ahli Quran betul, bisa menjelaskan Quran, bisa ngajarin, bisa ngimamin dan sebagainya. Itu begitu jadi, selain dapat akumulasi pahala yang diteruskan juga untuk orang tuanya, ya kan? Dia cari guru yang bagus, yang baik. Itu begitu pulang, anak diberikan kemuliaan, kemuliaannya nanti ada di Quran surah 35. Ini Qurannya, Fatir. Ya, di ayat yang ke-33. Jadi 32-nya ahli Qurannya, kemudian 33-nya itu kemuliaannya. Jannatu adin yadkhulunaha, kan? Yuhalluna fiha min asawir. Jadi dia masuk nanti lewat surga Aden, ya. Kemudian dihiasi dulu sebelum masuk. Beda ahli Quran itu beda, dihiasi dulu. Ya, min asawir ada gelang-gelang emas. Kalau di hadis At-Tirmidzi itu diberikan jubah kehormatan. Ya. Kemudian mahkota kehormatan, libasul karamah dan tajul karamah. Jadi dipakaikan mahkota, dipakaikan jubah kehormatan, masya Allah, dihiasi dengan perhiasan emas dan sebagainya. Indah sekali. Nanti saat pulang, kan masih ada harapan saat pulang. Sekarang waktunya beramal. Dunia itu darul amal, dunia itu tempat beramal, ya kan? Nanti akhirat darussalam, darun nikmah, tempat ketenangan, tempat nikmat, ya, tempat pahala dan sebagainya. Nah, saat nanti orang tua menyiapkan nih seperti ini, anaknya jadi misalnya bagus, jaga aja sampai meninggal dunia misalnya, nanti dapat tuh insya Allah, dapat gambarannya, pahalanya dapat. Nanti saat meninggal kan pahala baru kelihatan rasanya saat meninggal, bukan sekarang. Ya, kalau sekarang gambaran dari kerja keras saja. Nanti setelah itu teman-teman sekalian, kembali ke akhirat, Quran surah 13. Ya, ayat 23 sampai 24 tadi. Perhatikan, awal ayatnya sama dengan Quran surah 35 ayat 33. Yang di Quran surah 35 ayat 33, posisi paling kiri agak ke atas sedikit. Ya, jannatu adin yadkhulunaha, yang Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 23-nya jannatu adin yadkhulunaha. Ya, lihat kalimatnya. Jannatu adin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Masyaallah. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Allahu akbar. Ya, jadi orang tua nyiapin anaknya tuh, Allahu Akbar, dari sejak di dunia disiapin jadi ahli Quran, jadi ini. Wah, Allah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya Allahumma salli ala sayyidina Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf ya. Allahumma sholli 'ala sayyidina. Nah, jadi ketika kembali kemudian teman-teman sekalian, maka anak ini yang disiapkan orang tuanya dapat hasilnya. Bahkan dari sejak mulai dihisab. Ya, jadi ahli Quran diberikan mahkota, orang tuanya dipakaikan juga, naik. Kemudian apa yang terjadi? Allah menyampaikan langsung. Dan Allah pasti benar. Pasti benar. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Makanya di surat Az-Zumar nanti kita mengatakan, Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adah. Segala puji bagimu ya Allah, engkau telah menepati janjimu. Engkau telah menepati janjimu. Nanti anaknya ini menggandeng orang tuanya. Jannatu adnin al-khuluna, ketika masuk surga Aden itu, dia gandeng kedua orang tuanya. Man salaha min abaihim. Nah, kalimatnya salaha. Dari saleh itu. Ini yang mengonfirmasi hadis ini. Ya, man anfaqa zawjaini. Jadi anak, ada dua anak aja Anda siapkan itu kan. Apalagi yang tiga, yang empat, lagi semua anaknya disiapkan tuh, beramal soleh semuanya. Itu menggandeng bapak ibunya nanti. Makanya saya sering katakan gini ya. Saya sering katakan, anak itu di dunia aja disiapin sampai masuk kampus IPK 4, terus diwisuda menggandeng orang tuanya, itu orang tuanya begitu bahagia. Anda kebayang enggak ketika diwisuda di akhirat itu? Ya, kebayang enggak? Jadi di dunia aja kebahagiaannya udah luar biasa. Ibu bapak, saya ingin tanya ya, ketika anak Anda misalnya dapat gelar nih, S1, S2, Master, S3, Doktor, terus Anda wisuda ada di situ, menggandeng, di foto, diabadikan, Anda kan bahagia. Saking bahagianya Anda pajang tuh. Anda pajang di dinding-dinding itu, momen-momen membahagiakan, dan semua lelah itu hilang. Anda gak peduli dulu mengeluarkan uang berapa, keringat, dan sebagainya. Yang penting udah terlihat tuh, bahagia luar biasa. Ya, dan ini lebih daripada itu semua, enggak ada yang sebanding gitu. Jadi begitu pulang tuh masuk diwisuda, langsung Allah yang mewisuda. Ya, disaksikan semua penduduk langit dan bumi. Orang tua digandeng, apa enggak bangga tuh? Wa azwajihim, dan pasangannya. Jadi suami gandeng istrinya. Mungkin ada yang sudah menikah kan, anaknya juga. Namanya anak kan, pasti ada orang tua, dia punya anak lagi. Digandeng semua, jadi satu keluarga besar tuh. Jadi dia gandeng bapak ibunya, kemudian juga pasangannya, terus ada keturunannya juga. Mungkin berketurunan dari situ, terus jadi pahala jariah. Nah, begitu masuk, dia masuk lewat surga Aden. Tapi malaikat yang lain di setiap pintu, kan 8 pintu itu, menyambut mereka. disambut tuh di setiap pintu surga, diparadekan. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dari setiap pintu datang nyambut mereka dan mengatakan salamun 'alaikum bima sabartum, selamat Anda sabar saat di dunia. Makanya sabar, jadi anak tuh sabar, sabar. Ya, sampai jadi baik. Di situ pahalanya. Justru ketika ada banyak di anak-anak itu mungkin yang terlihat tidak menyenangkan, kan di situ ada doa. Di situ ada kegelisahannya berubah ya, jadi doa, jadi pahala, jadi kebaikan. Jadi sabar itu ternyata tinggi nilainya. Sabar mendekatkan diri kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah dekat dengan orang sabar. Anda pengen dekat dengan Allah, dikasih jalannya, kenapa menolak gitu kan? Nah, kemudian kalimat pertama dari malaikat yang menyambut orang-orang yang datang ke situ dengan sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Fani ama uqbadar. Sekarang silakan nikmati semua keindahan ada di sini. Nah, ini kalau Allah anugerahkan misalnya kan kesempatan untuk merawat anak-anak amanah, itu pintu surganya. Jadi lihat anak-anak kita itu, ya, lihat anak-anak Anda, lihat semuanya, itu sebagai peluang surga. Ini surga saya ada di sini, nih, gitu. Jadi kalau kita melihat anak-anak itu dengan perspektif yang berbeda, positif, kelihatannya ini surga saya, itu senang kepada mereka. Ada rasa cinta, rasa merawat, gitu kan. Kalau memang lagi ngeselin juga kelihatannya, alhamdulillah, surga saya nih. Gitu. Wajar, kalau bawa marah wajar, pada tempatnya. Ya. Pada marah pada tempatnya, kemudian juga kalau senang pada tempatnya, itu kalau ngelihat anak-anak kita seperti itu, masya Allah gitu, ya. Yang kemudian Ustaz, bagaimana kalau Allah belum berikan kesempatan dan sebagainya? Banyak yang lainnya. Bukankah Nabi menyampaikan, ana waqaf lil yatimi ka hataini fil jannah, aku dan perawat anak-anak yatim itu dekat seperti di surga. Dengan Nabi lagi statusnya. Jadi semua itu tetap dengan indah. Allah itu memberikan kepada kita dengan dasar kesiapan dan kemaslahatan untuk kita semua. Kalau Allah misalnya belum menganugerahkan, ada hikmah sesuatu, maka cari anak-anak yatim, rawat mereka, ya dirawat di pesantren Quran, biayai mereka dan sebagainya. Dan lihat dengan perspektif yang baik. Wah, ini peluang surga saya, ini kebaikan untuk saya. Jadi kalau semuanya begitu, kehidupan pun akan indah. Gak ada saling mencela, ya gak ada kita saling menyakiti orang lain, untuk apa gitu. Ya, jadi kembali kepada diri kita itu, kalau kita bisa baik, lihat anak-anak sebagai peluang kebaikan. Jadi lelah yang dirasakan saat di dunia itu, di dunia pun akan terbayar. Jadi bonusnya dikasih dulu di dunia. Gak percaya silahkan deh, didik anak menghafal Quran aja. Ya, Anda baru lihat anak itu hafal satu surat pun, itu sudah lega gitu. Enak rasanya. Apalagi kalau sudah selesai Qurannya itu, masya Allah. Kadang-kadang nangis, terus sujud, enak. Terus berjalan, terus kehidupan lebih tenang. Gak percaya silahkan, isi rumah dengan Quran, lebih tenang. Lebih tenang. Nanti puncaknya saat di akhirat. Jadi ini bagian pertama ya. Jadi ada pintu surga yang terkait dengan keluarga amalannya. Di sini teman-teman. Jadi kalau satu dari Ar-Rayyan, ini ya, Ar-Rayyan. Ini amalannya puasa. Kemudian yang terkait dengan untuk keluarga, merawat keluarga dengan baik. Ya, khususnya ya, memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak. Ya. Baik yang dari anak-anak biologis ataupun kita memfasilitasi anak-anak yang lain, misalnya yang kita jadikan semuanya berkhidmat fi sabilillah. Sabilillah. Semua di jalan Allah. Jalan Allah itu sabilillah, itu jalan yang baik-baik yang telah Allah tetapkan. Sekarang tinggal belajar jalan-jalan apa yang Allah ridai, yang Allah senangi. Ya, ada yang bentuknya pengetahuan, ada yang pengabdian dan sebagainya. Yang baik-baik yang kita kreasikan, siapkan. Silahkan, Bapak Ibu tidak dilarang. Ada yang ulama intelektual, misalnya di bidang agama, silahkan. Siapkan anak-anak jadi ahli tafsir, ahli fikih dan sebagainya. Yang penting mendekat kepada Allah. Ini kan sudah ada contohnya di surah Ali Imran. Maka yang dipilih oleh Allah itu bukan Nabi, bukan Rasul. Supaya kita nggak ngeles. Wajar anak Nabi, wajar anak Rasul. Ya Maryam anak siapa? Anak Imran. Imran bukan Nabi, bukan Rasul. Hannah bukan Nabi, bukan Rasul. Ya kan? Tapi diberi contoh oleh Allah. Surahnya apa? Ali Imran, nih keluarga ideal tuh begini. Nanti dari situ turun siapa? Maryam. Maryam disiapkan untuk apa? Nazarnya itu apa? Nazarnya untuk dekat kepada Allah. Ini sama persis dengan kalimat Nabi. Ya, coba ayat 35-nya dibuka. If qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka. Ya kan? Ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernazar. Aku siapin yang aku kandung yang sekarang ini. Yang aku kandung sekarang ini. Aku siapkan untuk berkhidmat kepadamu saja. Ini fi sabilillah. Ya, jadi harusnya orang tua punya visi. Allah anugerahkan anak pertama, kasih amanah. Siapin, ini yang untuk ahli tafsir misalnya kan. Ini ahli hadis. Ya, boleh saja intelektual ulama, ini yang aku siapkan jadi dokter penghafal Quran. Ini aku siapkan tentara penghafal Quran, polisi penghafal Quran misalnya. Ini untuk insinyur penghafal Quran. Gak apa-apa. Yang penting apa? Pelajari sabilillahnya apa tuh. Ya, siapa yang bisa melakukan itu dan berhasil dia wafat, dia meninggal, dapat jariah dari transferan pahala anaknya, pulang dia, apa yang dia dapatkan? Nudia. Jadi kiamat dipanggil, ya Abdullah, hey hamba Allah, hada khair, ini yang kamu kerjakan tuh bagus banget. Nih pintunya, itu pintunya tuh. Ya, ini dua ya. Faman kana min ahli shalah du'iya min babi shalah. Siapa yang termasuk dari ahli salat? Nih. Ahli salat, turunkan. Du'iya min babi shalah, maka dipanggil dari pintu salat, babu shalah. Ada yang terkait dengan ibadah salat. Ya, di sini ada yang memberikan detail, ya, bukan hanya yang pokok saja. Yang pokok pun ada. Jadi ada orang yang dipanggil lewat pintu salat, ya, walaupun dia misalnya jarang salat sunnah, dia ngejar salat fardu, tapi dia sangat betul-betul menyiapkan. Ya, gambarannya begini, gambarannya. Misal, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sangat mencintai hambanya yang salat pada tepat pada waktunya. Di antara amalan yang dicintai oleh Allah, kata Nabi, as-salatu ala waqtiha, as-salatu fi waqtiha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat tepat pada waktunya. Jadi dia tuh sudah menyiapkan waktu-waktu salat. Pokoknya nanti zuhur jam sekian, asar jam sekian, sebelum tiba waktunya sudah siap-siap. Ya, yang disiapkan tuh bukan hanya tahu waktu. Ya, bukan hanya sekedar dia siapkan waktu. An-Nisa ayat ke-103, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-Baqarah ayat 238, dia jaga itu, hafidhu 'alas salawat. Kemudian yang paling menarik apa? Dia siapkan penampilan yang baik juga. Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Setiap ada panggilan dia udah pakai pakaian yang bagus. Jadi kalau mau salat tuh pakaiannya bagus, harum untuk laki-laki baik gitu kan. Perempuan disiapkan pakaian yang paling baik, ya, yang paling layak untuk digunakan sholat. Nah, semua ini ketika Anda menyiapkan sesuatu dengan baik, ya, presisinya tinggi, itu termasuk ahlun fihi. Ya, keluarga, bagian di dalamnya. Ya, sama persis, ahli matematika kan senang matematika. Begitu matematika disiapin, betul, itu ahli matematika. Ahli fisika, ketika ada pelajaran fisika, senang fisika disiapin. Kan beda, kalau orang senang itu beda persiapannya, itu ahlinya. Dia ahli fisika, dia ahli matematika, memang terlibat di situ, berkecimpung di situ. Ahli sholat, memang spesifik di sholat. Dan biasanya, kalau sudah sholat fardunya bagus, akan senang sholat sunnah. Itu sudah hukum itu. Ya, makanya dia tahajud bangun, duha dia kejar. Yang saya kemarin turunkan itu, ya, kebiasaannya dilatih tuh, dilatih dikumpulkan. Nah, kalau orang terbiasa seperti itu, maka digolongkan dalam ahli sholat. Faman kana min ahli shalah nudiya min babi shalah. Siapa yang termasuk dalam golongan ahli salat, maka akan dipanggil dari pintu salat. Dipanggil. Ainal musallin, ainal musallin, mana ahli salat, mana ahli salat, kan? Aw ainal musallun, mana ahli salat. Kemudian, waman kana min ahli jihad, du'iya min babil jihad. Siapa yang termasuk dari ahli jihad? Dipanggil kemudian dari pintu jihad. Ada pintu jihad. Oh, jihad itu banyak sekali aspeknya. Jihad. Ya. Ada jihad dengan harta. Wajahadu bi amwalihim, harta. Nah, jangan salah. Anda yang misalnya diberi kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas banyak sehingga banyak terkumpul harta, terus harta digunakan fi sabilillah. Sama juga ini mana anfaqo zaujaini, ini mana anfaqo fi sabilillah. Wah, itu pahalanya banyak banget. Banyak banget. Batas terendahnya itu 700 yang di Al-Baqarah ayat 261 itu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu batas terendahnya. Ya, paling tingginya Allahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ini masyaallah, tinggi sekali nilainya. Ya, ya, dalam kondisi-kondisi seperti sekarang kan banyak orang membutuhkan, kan? Ya, misalnya kondisi saat ini ada yang butuh support, Anda support sebaik yang bisa Anda lakukan, diniatkan karena Allah. Ya kan? Nah, ada kelebihan orang sakit dibantu misalnya biayanya. Kalau musim-musim ya kemarin ramai PCR, ramai ini, yang punya rumah sakit terus Anda jadikan gratis misalnya kan. Nah, sekarang saya dengar sudah tidak digunakan di beberapa bagian ya gitu kan. Ada peluang-peluang apa yang digunakan yang baik? Skemanya ada zakat, ada infak kan, ada sedekah dan sebagainya. Nah, ada kalau ada tuntutan militer, nah dia berjuang sampai dengan jiwanya kalau ada tuntutannya. Ya. Ya, misalnya kita tidak berharap itu kan, kita berharapnya tenang, nyaman, damai, jalan. Tapi seringkali selalu ada tuntutan, kondisi-kondisi yang menjadikan terlibat di dalamnya, berjuang. Makanya saya selalu menyarankan ya, yang ada di, misalnya di bidang militer, seperti tentara kita tuh yang muslim, ya kan? Atau juga di polisi, walaupun tugasnya kamtibmas, itu ada bagian-bagian tertentu yang mungkin ada resiko-resiko juga kehilangan nyawa. Ya, makanya beda gitu antara militer dengan sipil. Nah, ini babnya harus dipelajari untuk yang muslim. Dan ini menumbuhkan motivasi yang sangat kuat. Ya, ketika meninggal bisa fisabilillah. Ya. Kemudian ada apa lagi misalnya? Di ilmu, pengetahuan, ilmu. Nah, jihad pakai ilmu. Ya, ada yang menyoal dengan ilmu, dijawab pakai ilmu. Kan ini ilmu itu dahsyat, teman-teman sekalian. Orang nggak pakai senjata, pakai pengetahuan, dengan kata-kata tertentu bisa keluar dari akidah. Bisa keluar dari akidah, ini yang repot nih. Ada orang yang goyang akidahnya hanya dengan kata-kata saja, nggak pakai apa-apa. Nggak diancam, nggak apa, dengan kata-kata, keluar kata-kata. Maka apa yang membentengi itu? Ya ilmu. Ya, karena itu turunlah Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Ya, yang menyamakan pahala orang yang berjuang dengan pengetahuan itu dari belajar. Sampai yang berjuang secara militer. Jadi kalau ikut misalnya latihan militer, sekolah militer dan sebagainya, itu senafas dengan orang-orang yang berjuang dengan pengetahuan, belajar, tapi diniatkan dengan benar. Ya, makanya saya sering katakan ya, yang teman-teman ekspatriat yang di luar udah punya ilmu yang bagus yang bisa membangun bangsa tuh balik, bangun lagi. Dan niatkan membangun karena Allah Subhanahu wa taala supaya berkah gitu ya. Berkah hidupnya, berkah bangsa yang berkah, khususnya yang belajar ilmu agama, balik lagi. Ya kalau belajar agama ke tempat-tempat yang jelas. Ya ini belajar agama ke tempat yang tidak pernah tahu tentang agama. Ya mereka aja yang ngajar gak pernah sholat. Gimana Anda belajar agama dari orang gak pernah sholat? Gak sholat, gak puasa dan sebagainya. Kalau belajar agama gak usah nanggung. Ke tempat-tempat yang memang pusat agama. Berangkatlah ke Al-Azhar. Berangkat ke Umul Qura di Mekah. Jamiah Islamiyah di Madinah misalnya. Kuliah dakwah di Tripoli. Zaitunah di Tunisia. Berangkat yang jelas kampus-kampusnya. Ini berangkat ke kampus-kampus yang gak pernah belajar. Kampus orientalis lagi. Ya. Saya sih nggak usah urutkan daftarnya, tapi kadang-kadang kampus-kampus yang spesial, bangga masuk, jurusannya apa? Ya, jurusannya ada yang Asia Barat, ada macam-macam. Jurusannya kayak tafsir, tapi ngerusak tafsir. Makanya pulang-pulang konslet itu, kasihan. Udah masuk pesantren, lama-lama udah belajar hafal Quran, pulang-pulang malah merusak Qurannya. Ya, belajar apa itu? Jadi saya tuh suka kadang-kadang ada keselnya juga gitu. Anda tuh belajar agama, tapi ke tempat orang yang tidak meyakini agama. Belajar tentang fikih sholat ke tempat orang yang tidak pernah sholat. Akhirnya merusak sholat itu sendiri. Pulang-pulang jadi nggak sholat. Masjidnya kosong, pindah ke tempat orang lain. Yang disoal tentang ajaran agama sendiri. Kan jadi ironi di sini. Maaf ya, ini coba untuk meluruskan gitu perspektifnya ke tempat yang benar. Ya, ini kan argumentasi ilmiah gitu. Anda kan kalau belajar matematika, maka kan ke tempat yang paham matematika. Ya kan? Jelas kan? Gak ada orang belajar matematika ke tempat sejarah misalnya. Nah, sejarah matematika sih iya, tapi kan gak tahu rumusan-rumusan. Sama praksis belajar agama, belajar Quran ke tempat yang tidak terkait dengan support Qurani. Nah ini jihad. Ya. Nanti ada turunan lagi ke bawahnya. Ya, seperti ya gak banyak orang tua berjihad merawat anak, seorang istri yang tengah mengandung, jihad juga gitu kan dalam kandungannya. Ya, demikian yang menyusui juga dan seterusnya. Banyak nanti ya ragam-ragam ke bawahnya. Ya. Ya, termasuk kalau musim-musim wabah yang betulan itu ya, betul-betul wabah yang ditangani itu, Masya Allah tuh dokter bisa berjihad, perawat berjihad dan sebagainya. Bahkan yang korbannya yang menjaga diri pun supaya tidak tersebar keluar itu bagian dari jihad, fisabilillah itu. Dan tapi tingkatannya beda-beda, nanti kan ada tiga jenis. Ya, jadi tiga jenis. Nah, ada jihad yang dinilai sebagai dunia dan akhirat. Ya, ada jihadnya dunia dan akhirat. Jadi disebut jihad dunia akhirat. Jadi dia itu yang enggak dimandikan, ya langsung di apa dengan pakaian yang melekat di dalamnya gitu ya. Ya sudah langsung dikuburkan dan sebagainya, seperti ada tuntutan militer yang memang berjuang di jalan Allah. Seperti dulu masa-masa penjajahan kan para ulama kita dan seterusnya. Ada jihad akhirat dunia. Jihadnya akhirat, dinilai jihad di akhiratnya itu. Masuk kategori ini. Ya, babul jihad masuk tuh dipanggil. Dia nilainya akhirat. Tapi di dunia orang enggak mengenalnya sebagai ahli jihad. Ya. Siapa di antara mereka? Banyak ini ahli ilmu, para ulama dan sebagainya. Ada yang kena wabah misalnya, ada yang tenggelam tapi niscaya dia banyak berzikir kepada Allah dan sebagainya. Itu jihadul akhirah dunia. Yang ketiga ini yang jelek, jihadul dunia dunal akhirah. Jihadnya di dunia seperti kelihatan orang jihad tapi di akhirat gak disebut jihad. Seperti apa misalnya? Ya orang ikut dalam misalnya perjuangan militer tapi niatnya bukan untuk akhirat. Ya hanya untuk jadi pahlawan saja, hanya untuk kelihatan yang paling hebat. Nah, ini dunia dapat penghargaan dunia tapi akhirat tidak. Ya. Kembali ya teman-teman, teruskan. Kemudian waman kana min ahli siyami du'ya min bab ar-rayyan. Tadi, siapa yang jadi bagian ahli puasa dipanggil dari pintu ar-rayyan. Jadi sudah ada pintu ar-rayyan, pintu keluarga gitu kan, yang infak, pintu salat, pintu jihad. Kemudian apalagi waman kana min ahli sedekah. Ya, du'ya min bab sedekah. Siapa yang termasuk dari pintu sedekah, maka dia juga dipanggil dari pintu sedekah. Nah, nanti ada kitab bagus nih ya, karangan Syekh Abdurrahman Al-Mubarak Furi. Namanya Tuhfatul Ahwazi. Tuhfatul Ahwazi.

Sekarang pertanyaannya, Ustadz, gimana melatih itu supaya bisa konsisten tuh? Ya, kita harus punya momentum. Siapkan momentumnya tuh. Siapkan semangatnya. Nah, boleh nggak kita minta sama Allah? Boleh, sebelum minta udah dijawab. Saking sayangnya Allah kepada kita, dikasih langsung peluangnya. Kapan itu? Ramadan. Makanya Ramadan itu terkumpul semua peluang amalan, dan dikumpulkan motivasi kuat kita untuk mengerjakan amalan itu. Yang nggak biasa sholat sunnah tuh ngejar sholat sunnah. Nggak percaya, silakan cek. Yang nggak biasa baca Quran, bisa megang mushaf tiap hari maksain diri baca. Yang nggak biasa infaknya dicari, mana yatimnya, mana duafanya, mana fakirnya. Ya, dan sebagainya. Itu bisa, makanya keluarkan dari sekarang. Jadi wajar ketika Ramadan itu peluangnya pintu-pintu surga terbuka. Ini maksud hadis itu. Futtihat abwabul jannah, abwabur rahmah. Baru kita nyambung ke hadisnya. Maka saat Ramadan itu, dengan kita banyak meningkatkan amal-amal itu, maka peluang pintu-pintu surga yang kita masuki itu lebih besar lagi. Maka digambarkan futtihat. Kenapa pakai tasydid? Ya, tasydid itu bimana tadarruj. Ya, sesuatu yang bertahap. Bertahap. Kalau aftaha yuftihu uftiha, misalnya kan, dibuka itu sekaligus semua, brak gitu. Tapi ketika menggunakan kata futtiha pakai tasydid, ya, itu ada kesan metafornya tuh. Ya, sesuatu yang dibuka secara bertahap pelan-pelan, itu menggunakan tasydid. Pakai tasydid yang terukur. Nah, jadi seakan memberi kesan kepada kita dengan pemaknaan metafor, dibukakan pintu-pintu surga yang 8 dibuka tuh, yang luar biasa indahnya itu. Itu dibuka pelan-pelan, itu sebagai gambaran kembali kepada amalan kita. Semakin kita mengerjakan amalan itu dengan kuat, maka semakin terbuka peluang kita memasuki surga. Pintunya terbuka untuk kita. Kalau kita konsisten dan jaga sampai dengan meninggal. Jadi Ramadan itu peluang besar. Nah, pertama membaca hadis ini, kita pahami dengan makna majazi. Karena ada nilai balaghahnya. Maksudnya apa? Dibuka pintu surga itu adalah gambarannya dibukakan kepada kita kesempatan, peluang-peluang untuk memasuki surga saat kembali kepada Allah dengan amalan-amalan kita yang dilatih dalam Ramadan itu. Itu maksudnya. Jadi, idza ja'a Ramadan, ketika tiba Ramadan, idza kana Ramadan, telah hadir di Ramadan, idza dakhala Ramadan, telah kita masuk ke Ramadan, futtihat abwabul jannah. Ada peluang pintu-pintu surga terbuka. Lewat apa? Amalan. Makanya dari sekarang siapkan amalnya. Amalan apa yang penting-penting? Kemarin kita sudah keluarkan sebagiannya. Ayo. Yang infak, apa nih potensi siapin. Sholat, siapin. Apa aja, cari semua. Udah itu siapkan. Begitu kita siapkan, kalau bisa tuh 8 pintu keluarkan, pelajarin. Ramadan dilatih, 30 hari kan latihan. Nanti jadi kebiasaan, pas kalau Ramadan pertahankan sampai kita wafat, terbuka semua tuh. Futtihat abwabul jannah. Nah, jadi kenapa pakai tasydid futtiha? Ya, itu kembali memberikan kesan tentang kesungguhan, keseriusan dalam beramal. Karena pintu surga diikat dengan amalan. Ya, makanya terbuka pelan-pelan, itu tergantung amalan kita. Kalau amalan kitanya kencang, terbuka. Tuh. Itu gambarannya. Itu makna metafornya. Ya, ada yang menjadikan ini maknanya makna hakiki, betul-betul dibuka, terbuka. Jadi seakan-akan memberi peluang kepada kita, nih pintu surga sudah terbuka. Kalau sudah terbuka, kalian mau beramal nggak untuk masuk? Nah, hampir sama saja pemaknaannya. Nah, jadi ini gambarannya yang pertama, ketika dibukakan pintu-pintu surga itu, artinya apa? Kita harus bersemangat untuk beramal. Ya, bahasa gampangnya begitu, kalau sudah tiba Ramadan, semangat beramal. Semangat untuk bekal kamu pulang, dibukakan nanti pintu-pintu surga, cari amalnya lewat amal saleh. Untuk mendapati pintunya. Nah, jadi kalau nanti sudah dapat, teman-teman sekalian, lewat amal soleh itu, terjadi peningkatan. Peningkatan yang dihasilkan dari amal soleh itu disebut takwa. Ya, hasil peningkatan dari amal soleh itu meningkat, kumpulan kebaikan, khairnya kan dapat tuh, khair. Dari hasanah kan sifat, nilainya khair kan, ajrun jadi khair kan. Umayya amal mithqala dzarratin khairan yarah. Kumpulan khair itu disebut takwa. Makanya setiap amal soleh itu selingkali disandingkan dengan takwa. Coba puasa kita baca lagi. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sholat nih. Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi. Hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah. Nyambung juga ke infak. Haji nih, haji, umrah. Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhur ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin. Tuh lah. Wa ma taf'alu min khair. Khair disebut. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Wa tazawwalu fa inna khaira zadi taqwa. Taqwa lagi. Taqwa. Nah, begitu meningkat takwanya, kalau kita rumuskan begini. Ya. Ini gambaran persamaannya nih, Masya Allah dapat banyak kita subuh ini. Iman, amal saleh, sama dengan takwa, sama dengan rahmat, sama dengan surga. Ini persamaannya. Ya. Iman sama dengan amal saleh, sama dengan takwa, sama dengan rahmat, sama dengan surga. Orang yang memiliki kunci iman, dikreasikan amal itu dengan imannya menjadi saleh, akumulasinya terkumpul takwa, dari takwa bisa mendapatkan rahmat, dari rahmat bisa mendapatkan surga. Ini kurang lebih seperti ini jelasnya. Ya, karena itu jangan heran kalau di Al-Qur'an nanti ada sandingan antara iman, amal saleh dengan takwa. Ya, seperti puasa lah gampangnya kita contohkan. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Kutiba alaikumus syiyam, amal saleh. Kan? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, takwa. Begitu takwanya meningkat dapat rahmat, dari rahmat turun surga. Ya. Nanti ada bonus rahmat nih. Kalau takwanya semakin tinggi, tinggi bonus rahmat turun di dunia. Ya, turun di dunia. Masih ingat gak kemarin saya sampaikan ketika doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kan kemarin saya turunkan kan jenis-jenis rahmat. Ada yang terkait dengan surga, ada yang solusi dari berbagai persoalan kehidupan yang dialami. Ya, contoh solusi ini kan. Nih. Dapat rahmat, dapat solusi. Semua masalah kehidupan diringankan oleh Allah. Gampang diatasinya. Makanya kuncinya di takwa. Ini yang dimaksud Quran surah 65. Kita bisa keluarkan ayatnya, Quran surah 65. Di akhir ayat kedua itu sampai tiga. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka diberikan solusi, makhraj. Nah, ini rahmat Allah yang diberikan saat di dunia. Di antaranya berbentuk apa? Solusi. Ya, dari berbagai persoalan yang dialami. Diringankan, bukan gak punya masalah. Diringankan masalahnya. Jadi masalah yang sama, yang diatasi orang lain, boleh jadi berat. Ya, bagi kita yang meningkat takwa, ringan jadinya. Jadi Allah sudah lapangkan dulu hatinya untuk menerima itu. Diringankan. Nah, setelah ringan itu, rizkinya dimudahkan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Di akhirat puncaknya surga ini. Karena itu ketika pintu-pintu surga dimasuki, ya dimasuki teman-teman sekalian, itu yang pertama kali, ya, yang disebutkan langsung oleh Allah, ini turunan takwanya, puncak ininya. Ya, kalau di dunia kan sandingan iman, amal saleh, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Kreasi ini puncaknya menghasilkan khair. Akumulasi khair menjadi takwa. Begitu kemudian takwa terkumpul, rahmat dapat masuk surga. Buka Quran surah 39. Az-Zumar. Ayat 73. Yuk kita lihat. Takwanya dulu disebutkan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, Masya Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allahu Akbar. Ya kan? Janji Allah ditepati. Setelah tiba, berangkat ke akhirat, semua selesai, masuk surga rombongan zumara, masuk surga. Ya, siapa orang-orang itu? Ittaqaw rabbahum, orang yang takwa kepada Rabbnya. Berhasil mengakumulasikan bentuk khair dari kreasi amal solehnya yang bersumber dari imannya. Ya, apa kaitan dengan pintu-pintu ini yang banyak? Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Allahu Akbar. Sampai ketika mereka tiba di depan surga itu, di depan pintunya, wa futihat, yang tadinya di dunia pakai tasdid, fattaha yufattihu futihat. Ini di dunia nih masih beramal. Begitu sampai di depan pintu surganya, tasdidnya hilang. Udah enggak ada syiddah, enggak ada lelah, enggak ada capek lagi. Wa futihat abwabuha, futihat. Enggak ada tasdidnya. Makanya rajin-rajin nih baca ayat ini nih. Futihat abwabuha. Oh, abwab. Ini di dunia, idza ja'a ramadan futihat abwabul jannah. Ini di akhirat, hatta idza ja'uha wa futihat. Tak ada tasdidnya, wa futihat abwabuha. Kenapa tasdid hilang? Tasdid kan dari kata syiddah. Ya, kalau ini belajar ilmu bahasa ya di fikih logahnya, memberikan kesan sesuatu yang tidak mudah, butuh motivasi dua kali lipat, kadang berliku, kadang sulit. Ini saat di dunia, karena ini gambaran dari amal. Amal itu kan enggak mudah dilakukan, mesti ada motivasi, kesungguhan, keseriusan. Ya, hatta ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Demikian di Quran surah ketiga ayat 142 itu. Ya. Nanti kalau sudah selesai, dunia kan tempat beramal. Akhirat panen, enggak ada capek lagi, enggak ada ibadah lagi. Dan enggak perlu terlampau soleh. Saya nanti di surga Firdaus masih pengen tahajud. Enggak, udah enggak ada amalan. Dah tinggal nikmatnya aja. Makanya enggak pakai tasdid, wa futihat abwabuha. Wa qala lahum khazanatuha. Wah, Masya Allah. Langsung disambut oleh penjaga surganya. Assalamualaikum. Selamat buat kalian ya. Ya, tibtum, berbahagialah. Tibtum. Ya, ayo kalian bahagia, bahagia, bahagia. Masuk surga dengan keadaan tenang, nyaman, aman dan sebagainya terus. Ya, sampaikan di ayat selanjutnya kita mengatakan alhamdulillahilladzi shadaqana wa'ada. Terima kasih Allah, terima kasih Engkau telah menepati janjimu. Nah, itu dia. Sekarang kita mendapati janji Allah, nanti pembuktiannya. Tadi saya katakan minimal kalau kita beriman punya harapan setelah meninggal. Punya harapan dan harapan itu jelas. Ya, makanya kalau kita berimannya benar, keterangannya itu benar, harapannya jelas. Coba ini logis ya, objektif saja. Cari keterangan dimanapun yang menerangkan tentang informasi setelah kehidupan dunia nih, di alam kubur sampai dengan ke akhirat sampai dengan ke surga. Cari dimanapun informasi yang detail seputar tentang kehidupan di sini. Cari, temukan. Keadaannya bagaimana, konsekuensinya seperti apa, gambarannya dihisab bagaimana, seperti apa, sampai ke detail amalnya, sampai ke detail tempatnya, sampai ke pintu, sampai ke lebar pintunya, sampai penjaganya. Cari. Demi Allah saya katakan, Anda gak akan temukan. Kecuali di Al-Quran dan Hadis yang itu semua mengacu kepada keyakinan utama, referensi dari Islam. Makanya sangat bersyukur Allah anugerahi keislaman. Jelas Allah katakan, inna dina indallahil Islam itu ya. Ini kita ya untuk menguatkan ya, untuk menguatkan. Kan objektif nih. Kalaupun tidak yakin ya itu pilihan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Kan tidak dipaksa. Fair kan? Ya. Tapi ketika kita mengetahui ini, kita punya harapan. Ya, kita tahu nih setelah meninggal ada harapan, ada kehidupan. Gini gambar jelas jadinya kita siapin. Kan enggak rugi juga sama-sama meninggal. Ya kan? Tapi minimal kita punya harapan dari sekarang. Sekali lagi. Ya, sekali lagi, jadi kita tuh sudah jelas menyiapkan. Daripada nggak tahu sama sekali, meninggal ya Anda selesai. Kalau saya masih punya harapan, kok aneh yang tidak punya harapan, menyoal yang punya harapan, kan aneh. Anda sendiri nasibnya masih belum jelas, kan misalnya yang menyoal kan. Taruhlah ada yang menyoal, nyoal akhirat, nyoal surga, itu nggak nyata, itu fiksi, atau itu begini, itu begitu. Ya Anda aja hidupnya nggak jelas setelah meninggal. Anda nggak punya harapan, nyoal orang yang punya harapan. Yang tidak jelas, nyoal orang jelas. Itu apa tuh? Saya nggak punya kata-kata. Itu ya. Jadi siapin deh dari sekarang yang nyaman, yang enak. Nah ini kita ngaji satu hadis nih teman-teman sekalian. Baru satu hadis kita kaji tentang keutamaan Ramadan, baru salah satu ya. Jadi hadis ini, apa kaitannya dengan persiapan sebelum Ramadan? Memberikan motivasi kepada kita agar kembali kepada apa yang telah kita bahas sama-sama. Kita terangin sebelumnya. Bahwa ayo dari sekarang kumpulkan peluang amalan-amalan terbaik yang bisa dilatih saat Ramadan. Ramadan itu bulan latihan. Nanti pembiasaannya 11 bulan berikutnya. Jadi kalau nggak disiapin dari sekarang, ya nanti bingung saat masuk Ramadan. Mau kerjain apa? Dari mulai bangun sampai dengan tidur sampai bangun kembali. Jadi disiapkan dari sekarang. Dan harapan terindahnya adalah, ya ini insya Allah akan mengantarkan pada kebaikan. Ya harapan terindahnya akan mengantarkan kepada kebaikan saat kembali kepada Allah. Berupa ya metafornya adalah gambaran kepada kita untuk menyiapkan dengan amal-amal soleh. Dan hakikatnya saat kembali itu akan menjelma menjadi pintu-pintu surga yang menghadirkan kebahagiaan-kebahagiaan terbaik untuk kita semua. Bagi yang yakin. Makanya khitabnya bagi orang yang beriman. Saya kira ini yang kita bisa uraikan di pertemuan kali ini teman-teman sekalian. Ini baru satu bagian dari tiga bagian yang kita akan bahas. Kan baru satu bagian. Satu hadis tapi baru satu bagian. Ya, futihat abwabul jannah abwabur rahmah wa ghuliqat abwabun nar, pintu nerakanya apa tuh? Ya harus tahu. Kalau enggak pernah tahu informasi tentang neraka nanti kejebak. Ya, harus, nanti bisa kejebak sama dengan kita kemarin bahas tentang malaikat, tahu lawannya setan. Orang enggak pernah kenal, enggak tahu setan, bisa terjebak. Ya. Kalau Anda cuma tahu jalannya mulus, enggak pernah tahu ada lubangnya dan sebagainya, ya tiba-tiba bisa kejebak. Makanya orang kalau mau balapan motor pun kan test drive dulu tuh, tes jalannya dulu ya. Jangan-jangan nanti aspalnya masih belum bagus, jangan-jangan begitu dites ternyata banyak apa tuh, Mas, bahasa Jepangnya tuh lutak ya. Apa namanya, banyak kotoran tanah gitu kan, tiba-tiba bisa berbahaya, ada kerikil macam-macam. Jadi kita tuh harus tahu kalau enggak semua jalan yang bagus, yang mulus dan sebagainya itu tidak ada tantangan. Ya, karena itu harus paham. Ini apa yang bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam neraka? Harus dipahami. Apa pintu-pintu neraka tuh bagi pelaku-pelaku maksiat dan sebagainya supaya kita bisa hindari, ya. Belum lagi setannya tuh. Sulsilatis syayatin, setan dirantai pas Ramadan. Tapi kok masih ada yang berbuat maksiat? Ya kan ada yang mencuri, ada yang mabuk dan sebagainya. Itu dirantainya gimana tuh? Kok masih bisa lepas gitu kan? Apa dirantai pun masih bisa menggoda? Kan belum selesai. Ya, nah ini nanti kita lanjutkan nanti. Sekarang kan waktunya udah habis. Nanti kita lanjutkan kembali ya di pertemuan berikutnya. Semoga Allah berkahi kita. meridai kita semua, mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maafkan saya kalau sampai hari ini belum bisa membimbing dengan baik apa yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menyempurnakan dengan hadirnya ustaz-ustaz lain, guru-guru lain yang lebih baik yang bisa menyampaikan dan mendekatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga Allah memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari sebaik-baiknya semampu yang bisa kita lakukan, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan amalan ya sejauh yang bisa kita lakukan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, bagi yang telah terhubung dengan Mira, saya tidak berhenti untuk menganjurkan agar segera diaktifkan akunnya dan juga dites dulu ya, masuk untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi. Nggak ada yang terkait dengan hal-hal lain, terkait materi supaya nanti bisa bergabung di Zoom dan sebagainya dan terpetakan. Ini kita masih pembekalan umum, kalau sudah selesai mudah-mudahan nanti masuk ke zonasi dan bisa disempurnakan pembelajaran kita semuanya. Terima kasih untuk hari ini, dan juga saya memberikan anjuran lagi bagi yang teman-teman masih ada kesempatan untuk bisa mewujudkan kita pesantren bersama yang Mira yang sedang kita bangun, masih ada kesempatan untuk berwakaf, dan mudah-mudahan sampai dengan selesai tempat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu tempat yang bisa menghadirkan cahaya-cahaya pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya. Terima kasih, semoga Allah ridhai, maafkan saya. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا يا الله فهم علوم إقامة دينك يا رحمن الرحيم وإلى كلمتك يا رب العالمين ولاتباع سنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا kepada guru kita semua Ustaz Dr. Adi Hidayat SMA. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap sujud kita, setiap doa kita. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang dalam ketaatan, juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin. Dan tidak lupa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita semua, dan Allah menjadikan ilmu yang disampaikan pada pertemuan subuh kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tidak bosan untuk mengingatkan bagi teman-teman yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat belajar Mira Institute untuk bisa mengaktifkan akunnya dengan cara login di website resmi Mira Institute. Silakan masuk ke mira.quantumakhir.com, silakan tekan tombol loginnya. Gunakan username-nya berupa email dan password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan username dan juga password, teman-teman bisa menghubungi admin Mira Institute di nomor yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Sebagai ikhtiar awalnya, teman-teman bisa merujuk kepada folder inbox yang ada di email teman-teman sekalian untuk mengetahui username dan juga password teman-teman sekalian. Atau teman-teman bisa masuk ke folder spam ataupun juga folder junk yang ada di email teman-teman sekalian, karena ada kemungkinan email yang kami kirimkan masuk ke folder-folder tersebut. Penting bagi teman-teman untuk mengaktifkan akunnya agar teman-teman bisa datanya terbaca oleh sistem kami dan bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Seperti teman-teman bisa mendownload kitab-kitab rujukan ataupun materi yang sudah di-scan oleh tim admin, dan teman-teman bisa mereview kembali video-video pembelajaran di Mira Institute secara utuh dari awal pertemuan. Juga teman-teman bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Dan bagi teman-teman yang baru tergabung, kami himbau untuk bisa mengikuti sesi pembelajaran dari awal pertemuan secara bertahap agar pemahaman teman-teman bisa lebih maksimal dan pertemuan satu dengan pertemuan lainnya pemahamannya bisa tersambung dan terkorelasi. Jangan lupa untuk mengikuti ujian di setiap babnya agar teman-teman bisa lanjut ke bab berikutnya, dan yang terpenting teman-teman bisa mendapatkan undangan sesi Zoom bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat RSMA. Dan yang terpenting lagi bagi teman-teman yang sudah mengaktifkan akunnya, jika kesempatannya tiba untuk kajian offline, teman-teman yang sudah mengaktifkan akun insya Allah berkesempatan mendapatkan undangan untuk mengikuti sesi kajian offline bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat RSMA. Dan